الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه الله مرضي mereka dan mereka ridho pada Allah. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah marah kepadanya dan Allah melaknatnya. Berarti yang pertama, radhiyallahu anhum, isbat sifat ridha. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, berarti isbat sifat ghadab. Wa qawlu dhalika bi annahum bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemarahan Allah. Wa karihu ridwanah, dan karena mereka membenci keridhaannya. Ini isbat sifat Allah. Menimbulkan kemarahan Allah, sakhat. Marah atau murka, dan juga ridwan, ridha. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka asafuna, membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami pun mengadab mereka, membalas mereka. Ini berarti ya isbat sifat murka. Walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah membenci ya anbi'asahum, apa namanya, anbi'asahum, keberangkatan mereka. Fasabbatahum, maka Allah melelahkan mereka. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lam ma la taf'alun. Ini sifat karah, benci tadi ya, kariha. Kabura maqtan, maqat, amat besar kebencian di sisi Allah apa yang kamu ucapkan yang tidak kamu lakukan. Isbat sifat maqat, benci. Nah, ini di sini Syekhul Islam rahimahullah taala beliau membawakan ya beberapa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik ridha, benci dan yang lainnya, yang wajib kita imani kama ja'at, bila kaif, bila ta'wil, bila ta'til, bila tamsil. Nah, ya sekarang kita bacakan syarah. Tafadhal Pak Adri. Mana Pak Adri? Wa qawlu radhiyallahu anhu. Sudah. Oh iya iya iya. Ikhbarun ya. Nah. Baik, terus Thank you. man ya'lamuhu. Man di sini bukan man syartiyah. Man ya'lamuhu adamiyan. Adamiyan. Adamiyan maksuman fayaktulahu. Mansub, lupa antum nawasib. Fayaktulahu bima yaqribu ala qalbi mautihi bihi anil qatlil anil qatlil anil qatlil khata'i. الفلود المكس الجلود المكس مكس الطويل واللحم هو الطرب والإبعاد عن حرمة الله والحيل والمحلول من حقت من حقت do'ya. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa amma ridahu. Ini ya. Adapun keridaannya anhum kepada mereka. Udah. Oh. Wa amma ridahum anhu. Itu. Wa amma qawluhu. Yang mana? Atasnya. Wa qawluhu subhana radhiyallahu anhum wa radwan ikhbarun amma yakunu bainahu wa baina awliyaihi. Inilah sebuah khabar ya dari apa yang ya apa yang terjadi antara ya, amma yakunu bainahu wa baina awliyaihi. Antara Allah dan para wali-walinya radhiyallahu anhum. Inilah khabar dari apa yang telah Allah lakukan berupa memberikan keridhaan ya, antara dia dengan wali-walinya minat tibadil ya minat tabadul ar-ridha wal mahabbah. Tabadul di sini perputaran dari perputaran keridhaan dan kecintaan. Amma ridahu anhum. Adapun keridhaan Allah kepada mereka, bahwa a'dhabu wa ajallu, maka dia adalah yang paling agung, paling mulia, min kulli ma'utu minan na'im, dari segala apa yang diberikan, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan. Kama qala subhanahu ridwanun minallahi akbar, keridhaan Allah itulah yang paling besar. Wa amma ridahum anhu, adapun keridhaan mereka para makhluk terhadap Allah, bahwa ridha kullin minhum bimanzilatihi mahma kanat wa sururu biha hatta yadhunna annahu lam yu'ta ahadun khairan bima utiya wa dhalika fil jannah. Ya, itu keridhaan masing-masing dari mereka. Ya, dengan manzilahnya bagaimanapun manzilah mereka, keadaannya, kedudukannya bagaimanapun keadaannya, kedudukannya, wa sururuhu biha, dan kegembiraan mereka terhadapnya, terhadap keridaan manzilah tersebut, yaitu manzilah mendapatkan keridaan, hatta yadunna, hingga ia menduga, annahu lam yu'ta ahadun, bahwa seorang pun tidaklah diberikan khairan sebuah kebaikan mimma utiya sebagaimana dari apa yang telah diberikan kepadanya wa dzalika fil jannah yang demikian itu di surga. Wa amma qauluhu adapun firman Allah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja faqad ihtaraza biqauli maka dikecualikan dengan firman Allah mukminan ya an qatl kafir dikecualikan dari membunuh kafir. Membunuh kafir dengan sengaja dosa besar. Membunuh kafir dengan sengaja itu dosa besar. Tapi tidak terkena yang seperti ini. Ya. Membunuh kafir dosa besar. Ya, semisal Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, bukan kafir yang memang mesti diperangi. Kafir apa namanya? Harbi. Ini misal kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ya, dibunuh tiba-tiba. Dosa dia. Tapi enggak, ya, enggak apa namanya, enggak khalidan fiha. Nah, dikecualikan dari yang ini. Ya, dosanya itu kisos. Dosanya? Kafarat di dunianya, dikisos, dibalas, dibunuh hukumannya. Muta'ammid dan ay qasidan lidzalik, sengaja. Nanti beda dengan ya qatlun an khata, bunuh kalau salah. Atau syibu amdin. Ya, syibu amdin yang serupa dengan sengaja. Ini tidak seperti itu. Misal antum udah tahu ini maksimal naik mobil, naik motor 60 km per jam. Malah ngebut jadi 100. Tabrak orang, ini syibu abdin. Nah, ini. Nah, yang khata, yang membunuh yang khata, itu hukumannya, ya, itu tergantung keluarganya maafin enggak. Kalau enggak dimaafin, dikisos juga. Kalau dimaafin, bayar diat. Bayar diatnya berapa? 100 ekor unta atau uang senilai dengan 100 ekor unta. Berapa M itu? Banyak. Satu unta aja berapa sih ekor? Unta dewasa ya, bukan pitik-pitik. Nah, unta dewasa besar. Satu unta 30 juta. Kali 100, 3 miliar. Masya Allah. Hati-hati ya, naik kendaraan. Tabrak orang mati, bayar 3 miliar. Di dunia secara agama. Baik, nah. Sebentar, misalkan ada orang yang pernah aja jadi penjahat. Dia bunuh orang. Ini pernah aja terjadi di masa sahabat. Ya abis itu bunuh udah gitu aja. Terus dia taubat. Gimana yang harus dilakukan? Kalau zaman dahulu. Ya. Zaman dahulu aja udah ada kisah. Zaman sekarang kan antum mau. Pak polisi kisah saya dong. Kisah apa? Saya pernah bunuh orang. Mana saksinya, mana buktinya? Gak ada. Ah, gak ada. Bunuh saya, kisah saya. Gak ada yang mau polisi bunuh. Kisah kan? Ada gak? Gak ada. Nah, ini pernah terjadi ya. Ya, seseorang di masa Ibn Abbas, dia berkata, ini, ya, sesungguhnya saya pernah mengkhitab imra'at. Mengkhitbah. Ini khitab tu imra'at. Saya pernah mengkhitbah seorang wanita. Hati-hati ini bujang. Fa'abat. Ternyata fa'abat. Sang wanita tadi menolak. Mardut dia. Ditolak. Wa khatabaha ghairi. Tapi ada orang lain mengkhitbah dia. Diterima. Fatazawwajat. Akhirnya wanita itu pun menikah. Nah. Taib. Kata lelaki ini kepada Ibn Abbas, fakir tu, hari. Maka saya pun cemburu kepada lelaki tadi. Ya. Faqatal tuhu. Maka aku pun membunuhnya. Bunuhnya amdin atau bighairi amdin? Amdin kan? Buta amdin kan? Iya enggak? Terus dia bertanya kepada Ibn Abbas. Ya. Fahalli min taubatin. Apakah saya masih punya kesempatan untuk tobat? Ibn Abbas mengatakan, Aummuka hayyatun? Apakah ibu masih hidup? Oh lala. Dia mengatakan, enggak, dia meninggal. Ya. Maka Ibn Abbas berkata, Faqarrib ilallah mastata'a. Taqarrab ila Allah mastata'. Mendekatkanlah dirimu kepada Allah semampumu. Inni a'lamu amalan yuqarribu ila Allah illa birrul walidain. Kata Ibn Abbas. saya enggak tahu ada amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbakti pada kedua orang tua. Masya Allah. Terus gimana tuh orang tadi? Ya udah kisahnya gitu aja. Kisahnya gitu aja. Nah, ya. Terus mana lagi tadi? Ya. Muta'ammidan ay qasidan lidzalik. Sengaja memang bermaksud demikian. Bi ayaksida man ya'lamuhu adamiyan maksuman. Itu dia memaksudkan kepada yang dia ketahui itu adalah adami. Berupa manusia, anak Adam. Maksuman. Sementara anak Adam tersebut maksuman. Maksuman dalam artian bukan maksum yang dia tanpa dosa. Dia terjaga. Gak boleh dibunuh. Gak boleh dibunuh. Entah dia mukmin atau kafir dalam artian kafir mustakman, kafir muahad, kafir zimmi, bukan kafir harbi. Nah. Ya kan kata Nabi, umirtu an uqatilin nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa yuqimu shalah itu zakat fa in fa'alu dzalik asamu minni. Gitu kan? Ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, menegakkan salat, puasa, membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka telah melakukan tersebut asamu minni, maka telah terjaga dariku. Apa yang terjaga? Ad-dima, harta, darah. Kemudian amwal, wal-a'rad, darah, harta, dan kehormatan. Terjaga oleh Islam. Ya enggak? Terjaga oleh Islam. Nah ini adami yang maksum, yang terjaga. Termasuk orang kafir. Orang kafir juga demikian. Dia enggak boleh dibunuh sembarangan. Oh Cina, ini Cina. Sikat. Gitu kan. Uncep. Ya. Dia Cina zimmi. Zimmi enggak boleh sembarangan. Allah musta'an. Ya. Kecuali harbi. Ya, lagi perang aja kan enggak boleh. Lagi perang nyerang orang kafir. Nyerang orang kafir siapa yang dibunuh? Ya yang ikut perang. Yang enggak ikut perang anak kecil, anak-anak, wanita enggak boleh. Kata Nabi, kata Ibnu Umar, nah Rasulullah SAW an qatlin nisa wa sibyan. Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak. Dalam riwayat yang lain, melarang membunuh petani. Ya, kemudian rahib-rahib yang di gereja. Ya, ditawan aja mereka. Nah, ya. Fayaqtuluhu, fayaqtulahu, bima yaghlibu ala dhanni mautuhu bihi anil qatl khata. Maka dia membunuhnya sebagaimana dengan dugaan kuat dia mautuhu bih ya anil qatl khata. Wa qawluhu khalidan fiha, kekal di dalamnya, kekal di jahannam, ai mukiman ala jihati ta'bid. Itu dia kekal menempati situ, ini dari takbid selama-lamanya. Wakila al-khulud. Nah, dikatakan khalidan itu maknanya adalah al-khulud. Apa makna al-khulud? Al-muksu at-tawil. Al-muksu at-tawil. Nah, inilah ahlus sunnati wal jamaah memahami ayat-ayat seperti ini. Khalidan biha. Ini yang tidak dipahami oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum Khawarij, Mu'tazilah, mereka memahami ayat yang sudah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia kafir. Kalau maka dia kekal di jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain dan dengan maknanya. Makna khalidan maknanya al-khulud. Apa al-khulud? Al-mufsu at-tawil. Menempati dalam waktu yang panjang. Yang panjang laisa bita'bid. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Selain syirik apa aja? Termasuk di antara al-qatl. Ya, al-qatl. Dimayasha, sekehendak Allah. Dalam artian mungkin seorang tersebut dihukum di neraka selama-lamanya. Apa? Dalam waktu yang panjang. 1,000 tahun, 1 miliar tahun. Ya, nanti Allah keluarkan. Kenapa? Karena masih ada keimanan dan keimanannya belum ternoda oleh kesyirikan. Ngerti gak sih ini? Kalau Khawarij enggak. Khawarij karena asas mereka demikian. Khawarij lihat melakukan dosa besar kufur. Ya, sementara tidak demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Gimana dengan tabi'in tadi yang berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa'abat wa khatabaha ghairi fatazawwajat wa ghirtu 'ali faqultu faqataltuhu fahalli min taubah?" Ini tabi'in, membunuh tabi'in yang lain. Muslim enggak tabi'in yang dibunuh, yang lamar seorang wanita? Muslim enggak? Sengaja enggak? Sengaja enggak? Ya sengaja kan? Apa iya? Wah cemburu. Karena cemburu, enggak sengaja ya, di jalanan, dipepet. Eh mati, nyusup kejut. Enggak kan? Kata dia, fagir tu alai. Aku cemburu. Ya, aku cemburu, fakotal tuh, aku membunuh. Nanya, apa hal ini taubah? Ditanya Ibn Abbas bukannya malah, "Hai kamu, saya bawa kamu ke khalifah." Saya lupa ya, apakah ini di masa Ali, apakah di masa Utsman, ya? Apakah di masa Ali atau Utsman? Bisa aja Ibn Abbas, kamu ikut saya ke Utsman, ke Ali. Enggak, ditanya Ibn Abbas. Ya, "A'ummuka hayyatun?" Ditanya, "Apa ibu masih hidup?" Dia meninggal. Ya. Kata dia, kata mendekatkan diri kepada Allah. Fa inilah alam amalan yuqarribu ila Allah azza wa jalla illa birawalidain. Saya enggak tahu ada sebuah amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbakti pada orang tua. Membunuh dengan sengaja enggak? Sengaja. Ya, makanya memahami Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan ala fahmi ra'yina. Ala fahmi ukulina. Ala fahmi ukulina al-mahsurah. Ukuluna mahsurah. Ya enggak? Akal kita terbatas. Sebagaimana ilmu kita terbatas. Tapi memahami Quran dan Sunnah ala fahmi. Ala fahmi salaf. Nah, ini penting ini ya. Ya karena kalau Khawarij mengatakan khalid dan pihak mukiman ala jihad ta'bid. Mukiman ala jihad ta'bid. Baik, barakallahu fik. Qala rahimahullah ta'ala. Wal-la'nu, wal-la'natullah alaih. La'nat huat tardu wal-iba'at. Tardu, mengusir. Iba'at, menjauhkan. An rahmatillah, dari rahmat Allah. Wal-la'in wal-mal'un. Sedangkan la'in atau mal'un yang dilaknat, ialah man haqqat alaihi laknah. Itu yang berhak mendapatkan laknat, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Au du'iya alaihi biha. Atau dia yang du'iya, yang diseru, dipanggil dengannya. Nah, tafadhal berikutnya, Mas Yanto. Amdan. Amdan. Bu'dah, apa bu'dah? Menyambung artinya. Bi'iddah. Dengan berbagai jawaban. Bi'iddatin, bi'iddati ajwibatin. Bi'iddati ajwibatin. Mudaf. Liman kana mustahilan qatla qatlal mu'mini amdan. Hah? Ada alnya? Hah? Oh, ada lam mujarnya. Kalau ana langsung maf'uli ajri ya, qatla kalau ana. Allah yujazi bi an yatuba aw ya'mala salihan yarjahu bi amalihi La. Al-mukhsuq khabarnya itu. Qaddamnahu. Naam. Ya. Sudah ya. Nah. Wa qad istashkala. Nah, ini telah menjadi sebuah hal yang para ulama mengistishkalkan apa namanya? Mempermasalahkan ayat ini dari sisi pembahasan. Min haitsu anna innaha tadullu ala annal qatil, dari sisi bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya sang pembunuh amdan yang secara sengaja la taubata lahu, tidak ada tobat ya, ada kalimat khalidan fiha gitu kan, wa annahu mukhalladun finnar, dan dia akan mukhallad, dikekalkan di neraka. Wahada, sedangkan kalau begini pemahamannya, ini mu'arid. Ini berarti bertentangan dengan firman Allah yang lain. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qad ajabu an dzalika bi iddati ajwibatin. Dan mereka para ulama telah menjawab hal ini dengan berbagai jawaban, di antaranya annal jazaa'a liman kana mustahillan qatlal mu'mini amdan. Kalau antum li qatli. Gitu ya. Bahwasanya ya, bahwa balasan ini ialah ya yastahiqu apa namanya, yang liman kana mustahillan, bagi yang menghalalkan pembunuhan mukmin dengan sengaja. Kata para ulama, ini khalidan fiha gimana? Bagi yang menghalalkan. Tapi pernyataan ini pernyataan ulama salaf sejak dahulu. Tapi pernyataan ini dikritik oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana dikutip oleh Ibn Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin. Kata Ibn Qayyim, qad ankara al-Imam Ahmad hadzal qaul. Imam Ahmad mengingkari pendapat ini. Ya. Law istahalla dzalika lam yaf'alhu kana kafiran. Ya. Seandainya dia menghalalkan hal tersebut, sudah enggak dihukumi lagi ya, berarti dia memang kafir. Enggak disebut lagi ya ayatnya tadi gimana? Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Udah selesai pembahasannya. Enggak lagi perlu dibahas. Kalau memang menghalalkan, jangankan menghalalkan bunuh, menghalalkan sesuatu yang qat'i itu haram, enggak ada takwilnya. Ya, misal haramnya zina, dia takwil, enggak ada takwil kan? Ya. Khamr juga enggak ada takwil kecuali pada nabid. Paham nabid? Nabid persen korma. ini inda ahli Kufah halal. Wa inda ghairiha, wa inda ghairihim minal hijaziyin, ya, minal makiyin, madaniyin dan selainnya, ya, nabit khamrun. Ya, Ats-Tsauri radhiyallahu anhu yang menganggap bahwasanya nabit itu laisa biharam. Disengaja minum di atas mimbar. Minum nabit. Nah, ini takwil. Ya enggak? Zina, ada takwil ada zina? Enggak ada. Ya kan? Zina enggak ada takwil. Dihalalkan zina. Oh, menurut aneh zina itu halal. Asal pakai kondom. Kenapa haram? Karena haramnya itu bisa menimbulkan penyakit raja singa, sepilis, nah, apalagi AIDS. Oh, ini enggak ada takwil. Kalau dia halalkan seperti ini, kafir. Ya. Nah, enggak boleh menghalalkan apa yang Allah haram. Yang kedua, anna hadha huwa jazaohu alladhi yastahiquhu law juziya, law juziya ma imkani alla yujaza bi ayyatuba aw ya'mala salihan yarjahu bi amalihi as-sayyi'i. Bahwasanya hal ini adalah balasan, ya, yastahiquhu, yang layak baginya, lau juziyah, seandainya dia memang dibalas dengan neraka tadi. Ma imkani alla yujazi, tetapi dengan tetap adanya kemungkinan dia tidak dibalas dengan neraka jahanam. Ada kemungkinan dengan apa? Bi ayatubah. Itu dengan dia bertobat. Aw ya'mala salihan. Atau dia nanti beramal saleh, yarjahu bi amali as-sayyi. Yang akan mengungguli dengan amalnya tadi, mengungguli amal-amal yang buruk tadi. Seperti kisah Ibn Abbas tadi. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, annal ayata al-waridatun mauridat taghlidi waz-zajr. Bahwasanya ayat ini, ya, ayat ini waridah, ayat ini terdapat mauridat taghlid. Ya, terdapat untuk terdapat pada peletakan taghlid waz-zajr. Untuk apa namanya? Taghlid, apa sih namanya? Waz-zajr, memberikan peringatan keras. Begitu. Ya, memberikan peringatan keras. Hati-hati, jangan bunuh mukmin dengan sengaja. Nah, dan inilah alasan yang paling rajih menurut kebanyakan para ulama. Ya. Ini alasan yang paling rajih. Ya. Jadi dahulu ya, ikhwah ya, kata Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah, ulama di masa Syafi'i Malik, beliau berkata, kana ahlul ilmi iza su'ilu, para ulama dahulu, kata Sufyan Ibn Uyainah, kalau ditanya, apakah ada taubat dari pembunuh dengan sengaja, qalu la taubata lahu. Maka mereka para ulama tadi berkata, kalau ditanya, apa hukum membunuh mukmin dengan sengaja, enggak ada taubatnya. Fa idza btala ar-rajul qalu lahu tub. Tapi seandainya seseorang tertimpa dosa membunuh dengan sengaja, dia ngadep ke ulama, gimana dosa saya ini, gimana? Para ulama berkata, tub. Bertobatlah kamu. Katanya tadi enggak ada taubat. Nah, inilah tadi min babit taghlid wa zajar. Paham enggak sih? Hah? Paham enggak? Kayak antum nih, berkata kepada anak antum, kamu kalau keluar malam, bapak gak bakal bukain pintu, biar tidur kamu kehujanan di luar. Ternyata keluar malam juga. Ah, pak bukain, pak. Bukain, dibukain gak? Bukain. Kayak begitu, paham gak sih? Mimba bizajar, jadi ya kamu jangan. Ngerti sini, Uzaib, pak? Mimba bizajar. Ya, istrinya Sahrul, ya, sekarang nih, kamu kalau nikah lagi, ya, saya sembelih kamu. Eh, pas dia nikah lagi, sembelih gak? Itu namanya min babi zajar wa taqlid. Ngerti gak sini? Ngerti? Hah? Bisa dipahami Syahrul? Kalau antum paham gak perlu takut. Pak Adri, paham tak ya Syekh Adri? Mana? Ya. Taib, ya barakallahu fi. Ya, nah. Nah ini perkataan Ibnu Uyainah ini ya dikutip oleh para ulama. Jadi antara Sa'id bin Mansur di kitab beliau As-Sunan maupun oleh Al-Baihaqi di kitab Sunanul Kubra beliau. Nah, yang keempat jawaban para ulama. Annal muradu bil khulud, yang dimaksud dengan khalidan khulud kekal itu adalah al-muksu at-tawil. Tinggal dalam waktu jangka waktu lama aja. Ini juga rajih pendapat ini. Ya. Dan ini pun ya secara bahasa Arab ya ini pun mencocoki. Semisal ya antum dirampok oleh seseorang. Ya. Atau dijahati oleh seseorang. Terus antum berkata, ya, la ukhlidanna fulanan fi sijin. La ukhlidanna fulanan fi sijin dengan nun ya, nun taukid sakilah lagi. Dengan la lamul ibtida' lagi. Habis sudah. Dengan lamul ibtida' diawali dengan lamul ibtida', kemudian diakhiri dengan nun taukid sakilah. Kalau perlu tambahkan domir taukid. La ukhlidanna ana fulanan fisijin. Saya benar-benar akan memenjarakan si fulan selama-lamanya. Saya benar-benar akan mengekalkan si fulan selama-lamanya di penjara. Ya. Memang dia akan kekal di penjara selamanya. Tatkala dia mati di penjara, dikubur di mana? Di penjara juga, kayak Nabi mati, kubur di tempat di mana Nabi mati itu. Ya, gitu. Ini bahasa Arab biasa. Begitu, ya. Nah. Baik. Cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.